sasa musango zina kucha watofu karukokobe ama kombo toleta nasule njala zesina rivasi ninga pichi pichi oburungi boto bufura duka joy yeso kenkade katoli nampia steke yange yalinya katindi kubira nanyo tombuza buzana nganda tonzi za mabega ofunga na funga nebye jala ona bikoli musubu sifugibwa fabunga weyongere yo jakuta mulala Tebye bali Kolye mupipa Webi sebu kete Chalo sansendaba Kampala mwekulite Sendabe biji oimbacho sako nyabu Eyo figate chatunda Fulemu ye kila kololei Sinene tisi zamanda Omulala ya tuwala Nganda bato cha sobo katamburabu Nganya boto cha sobo kagendeka Nganda bato cha sobo katamburabu Nganya boto cha sobo kabanda bire Mazima nalikuwa galanyo Na ye mama nga Awaluji tema galika Watami alavu mama Wanyia jeba ito mkwano Sitha rudia kukupenda tena Tafadhali bibi nenda sako Bibi nenda, bibi nenda, bibi nenda Tafadhali Tafadhali nenda, bibi nenda Tafadhali nenda zako Bibi nenda, bibi, bibi we Tafadhali nenda zako Usiku na mchana kugomba na ye Tafadhali nenda zako Usiku na mchana kupiga na ngo Tafadhali nenda zako Tafadhali nenda, bibi nenda Tafadhali nenda zako Tafadhali nenda Vamos.